Apa nasihat sahabat kaum muslimin yang ikut merayakan Natal dan Tahun Baru? Ada muslim merayakan Natal. Natal itu kan agama Kristen, bukan agama Islam. Di dalam agama Islam saja perayaan-perayaan itu bid'ah, apalagi dalam agama Nasrani atau agama lain. Ngapain kaum muslimin ikut merayakan? Hati-hati. Cerdaslah sedikit. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaannya diperbaiki, bukan merayakan Ustaz. Saya cuma mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Juga tidak boleh, karena engkau berarti mendukung kekufuran mereka, mendukung kesesatan mereka, penyimpangan mereka, mendukung kalau Allah punya anak. Begitu. Kamu selamat? Enggak, kamu celaka. Illam tatubu, kalau kalian tidak mau bertaubat, kalian celaka. Cepat bertaubat. Wahai kaum Nasrani, wahai kaum Yahudi, wahai kaum musyrikin, kembalilah pada tauhid, kembalilah pada agama la ilaha illallah. Kalau kalian beriman pada Tuhan Allah, maka esakanlah Tuhan Allah. Jangan kamu hina, jangan kamu cerca dengan mengatakan punya anak. Jangan kamu cerca dengan mengatakan punya istri, astagfirullah. Berarti kalian tidak memuliakan Tuhan Allah. Itu yang harus dikerjakan oleh seorang muslim kepada mereka. Nasihat yang baik. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau enggak menerima, enggak ada paksaan dalam agama. Kita enggak kemudian membunuh mereka, enggak. Enggak kemudian meledakkan bom di tengah gereja mereka, enggak. Kita menasehati kalau mau mengikuti hidayah. Kalau tidak mau, enggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaan ini agak aneh. Bagaimana kaum muslimin merayakan perayaan agama orang lain? Padahal perayaan-perayaan selain Idul Adha dan Idul Fitri, itu perayaan bid'ah. Walaupun pakai nama Islam. Apalagi perayaan di luar Islam. Demikian pula tahun baru. Sama, enggak ada kaitannya dengan agama kita sama sekali. Begitu teng jam 12 besok tanggal 1, apakah ada yang berubah? Enggak ada yang berubah. Harinya tetap 24 jam. Siangnya tetap siang, malamnya tetap malam. Apa yang berubah? Enggak ada yang berubah sama sekali. Ini hura-hura mereka. Yang kebanyakan dengan maksiat. Paling sedikit maksiatnya tiup trompet. Kalau dianggap paling kecil, karena yang lain bukan hanya trompet kertas, trompet beneran di panggung, laki-laki perempuan nyanyi-nyanyi dengan berbagai macam kemaksiatan, laki perempuan judi, zina, apalagi khomer. Auzubillah min dzalik. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya sama sekali. Pergantian tahun tidak berbeda, kecuali ganti tanggalan, beli janggalan baru, gitu aja. Iya kan? Apa bedanya? Ini sebentar lagi tanggal 1 akan berubah. Satu harinya 48 jam. Nah, itu mungkin agak beda. Gak ada perubahan apa-apa. Alhamdulillah. Gak ada yang perlu dirayakan. Sama dengan ulang tahun pribadi. Selamat ulang tahun. Harusnya jangan begitu. Hati-hati, kamu sudah bertambah tahun. Berarti dekat mati satu tahun. Tahun berikutnya lagi, kamu sudah dekat mati tahun berikutnya. Satu lagi, satu tahun lagi, kamu tambah dekat lagi dengan kematian. Atuh, hati-hati. Nah, bukan dirayakan. Dikhawatirkan. Waktumu untuk beramal saleh semakin sedikit. Waktumu untuk bertakwa kepada Allah, untuk bertaubat semakin sedikit. Walaupun kita tidak tahu umur kita sampai berapa, tapi pasti semakin kurang. Karena bertambah tahun. Selamat malam.